wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan untuk duduk berkumpul di majelis ilmu untuk belajar ilmu agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaharui keimanan serta menghilangkan kejahilan dan kebodohan dari diri kita. Insyaallah kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Bab terakhir yang kita bahas adalah nusrah. Bab nomor 27 atau 26 di sebagian kitab. Nusrah menghilangkan sihir. Bentuknya ada dua. Menghilangkan sihir dengan sihir, maka ini yang terlarang. Yang kedua, menghilangkan sihir dengan ruqyah syar'iyah atau dengan obat-obatan dan doa-doa, maka ini diperbolehkan. Kemudian bab setelahnya yang akan kita bahas sekarang adalah bab nomor 27. Temanya at-tatayyur. At-tatayyur. Judul yang dibawakan oleh penulis, ma ja'a fit tatayyur. Apa-apa yang datang penjelasannya tentang tatayyur. Apa itu tatayyur? Kita jelaskan dulu apa itu tatayyur. At-tatayyur. Tatayyur artinya adalah mengaitkan kejelekan, keburukan, atau kesialan dengan apa yang dilihat atau didengar atau fenomena atau angka dan lain-lain. Tatayyur mengait-ngaitkan kejelekan, keburukan atau kesialan dengan apa yang dilihat atau didengar atau sebuah fenomena kejadian atau dengan angka-angka tertentu. Maksudnya ketika seseorang itu melihat sebuah kejadian atau mendengar sebuah ucapan, maka dia menghubungkannya, oh akan terjadi sebuah kejelekan. Itu namanya tatayyur. Kalau bahasa kita biasa dikenal dengan khurafat atau tahayul. Khurafat atau tahayul, mirip-mirip lah. Praktek yang sering terjadi, ya contohnya komponan. Jadi bahasa lainnya adalah khurafat atau tahayul. Nah, ini bahasa yang kita kenal biasanya khurafat. Khurafat itu mengatakan sebuah kejelekan itu sebabnya ini. Jadi kita melihat sesuatu, ah ini tanda tanda akan terjadi kejelekan. Kita mendengar ucapan, nah ini tanda ini. Tanda akan terjadi kejelekan. Atau sebuah kejadian, fenomena, oh ini tanda ini. Ya contohnya kemponan, itu paling sering kita praktekkan kemponan. Atau mata bergerak sebelah kiri, kedip-kedip, ya kan? Atau tangan bergerak, biasanya macam-macam lah. Intinya ada sebuah kejadian yang kita lihat, kita saksikan, kita alami, langsung kita kaitkan dengan sebuah keburukan. Nah, ini tanda sebuah keburukan. Itu namanya tatoyur atau tahayul atau khurafat. Itu arti dari tatoyur. Ini bab kita adalah tatoyur, ini artinya. Kemudian tatoyur itu berasal dari bahasa Arab, yaitu at-tayr. At-tayru. At-tayru artinya adalah burung. At-tayr itu burung. Tatoyur asal katanya toir, burung. Arti dari tatoyur ini mengait-ngaitkan sebuah kejelekan atas yang kita lihat, yang kita dengar, yang terjadi. Apa hubungannya dengan burung? Apa hubungan burung dengan ini? Hubungannya begini. Dulu orang Arab jahiliyah menghubungkan sebuah kejelekan itu dengan burung yang terbang. Jadi, kenapa dinamakan pakai burung? Karena kebiasaan Arab jahiliyah, mereka ketika ingin pergi ke suatu tempat, diterbangkan burung dulu. Burung diterbangkan. Nah, kalau burungnya terbang ke sebelah kiri, maka dia nggak jadi pergi. Kalau burungnya terbang ke sebelah kanan, maka dia jadi pergi. Jadi, kalau ke sebelah kiri berarti tanda sial. Jadi, tanda sial itu gara-gara burung terbang sebelah kiri. Jelas ya? Nah, kenapa dinamakan dengan burung tadi hubungannya? Karena praktek yang ada di zaman jahiliyah adalah dengan burung. Praktek yang terjadi di zaman jahiliyah adalah dengan burung. Jadi mereka prakteknya pakai burung. Kalau ke kiri berarti tanda sial. Kalau ke kanan berarti tanda bagus. Nah, ini kan cuma contoh. Tapi kita ambil intinya. Intinya apa? Dia kaitkan sebuah kesialan, keburukan, atau kesusahan dengan apa yang dia lihat. Kita tambah atau yang kita dengar, atau sebuah fenomena, atau dengan angka-angka tertentu, atau dengan nama-nama tertentu, bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu, semuanya. Semuanya itu kita kait-kaitkan. Oh, kalau bulannya bulan Muharram, bulan sial. Contoh, kalau tanggalnya tanggal 13, tanggal sial. Nah, itu namanya mengaitkan kesialan dengan sesuatu yang ada. Itu namanya tatoyur, dan itu yang kita bahas. Jadi tatoyur bisa kita sebut juga dengan khurafat atau tahayul. Nah, untuk lebih menguatkan lagi, kita sebutkan beberapa contoh-contoh praktek dari tatoyur. Contoh-contohnya, tiap-tiap daerah kita itu beda-beda biasanya. Nanti antum kalau bisa nambah, seorang nambah seko, agak kena seorang nambah seko. Seorang nambah segi, satu orang nambah segi. Berapa orang di dalam masjid? Oh, bisa banyak nanti contohnya kan? Contoh yang pertama tanggal 13. Tanggal 13 itu tanggal sial. Menurut keyakinan sebagian masyarakat kita. Makanya ada di pesawat itu enggak ada. Kursi nomor 13 itu enggak ada. Enggak ada nomor 13. Karena kayaknya sudah menjalar gitu. Tanggal 13 itu tanggal sial. Atau nomor 13 itu nomor sial. Makanya nanti antum kalau bikin baju gitu kan, tulis besar-besar nomor 13. Jangan antum bikin baju nomor 13 ketakutan. Tapi kalau itu yang ada, ya itu nak kena tatayur namanya. Itu boleh antum kerjakan untuk membantah keyakinan yang salah. Karena pernah ini dilakukan oleh Rasul ketika sebagian masyarakat meyakini kalau nikah di bulan tertentu, bulan apa ya? Bulan Dzulhijjah ya? Hah? Enggak, keyakinan zaman Rasul. Ana lupa bulan apa? Hah? Syawal ya? Ah. Menikah di bulan Syawal itu tanda sial. Enggak boleh menikah di bulan Syawal menurut keyakinan masyarakat jahiliyah. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Nikah di bulan Syawal untuk membantah keyakinan mereka. Jadi kalau ada di masyarakat tanggal 13 tanggal sial, antum bikin baju besar-besar 13. Motor antum beri nomor 13, KB antum tulis 13. Itu untuk membantah bagian dari dakwah. Atau disuruh japai, aku nak mau japai, kita buktikan ini apa yang terjadi mendan japai. Jelas ya, itu contoh pertama tanggal 13. Kayak apa di setiap daerah tuh beda-beda sih. Yang sepakat lah kita, yang sepakat apa? Japai, nah, itu japai. Contoh yang kedua adalah japai. Japai makanan. Yang paling bahaya biasanya kopi dengan nasi goreng. Ngapalah kopi dengan nasi goreng paling bahaya? Karena kebanyakan minuman kita kopi, makanan kita nasi goreng. Iya kan? Coba spaghetti. Daan ngomong bahaya deh, karena jarang makan spaghetti. Contoh yang kedua adalah japai. Ini masih ada dari kita, belum hilang. Apa contoh yang ketiga? Masuk. Hah? Kupu-kupu tanda orang nak datang. Mun tanda orang nak datang lagi hutang, berarti jelek gitu kan? Yang negatif. Mati bergerak sebelah kiri biasanya. Jik-jik gitu kan? Nah, itu negatif biasanya pikiran orang tuh. Nak nangis deh, ya kan? Atau ada orang yang meninggal biasanya kan? Atau mimpi gigi patah. Nah. Ih, betul nih. Mimpi gigi patah tandanya orang mau meninggal. Jadi yang ketiga itu mata gerak-gerak sebelah kiri. Terus yang keempat, mimpi gigi patah. Apa lagi? Masa sih, An? Hah? Terang bunting apa, Dek? Ah, larangan-larangan bagi orang yang bunting biasanya banyak. Orang bunting itu dan boleh handuknya dan boleh dipuntal di rambut. Karena kalau pusatnya melilik. Terus apa lagi orang bunting? Intinya hurufat-hurufat orang bunting. Nah, itu banyak tuh. Perempuan-perempuan tahu biasanya kalau ngerumpi isinya ya biasanya. Perempuan sunak gie, ini nak saya gie, mak tua ngomong lagi, newan ngomong gie, ya banyak macam-macam ya, nggak boleh dan boleh macam-macam. Kurapat orang wanita bunting. Apa lagi? Oh, ano hujan panas, sen. Hari panas tapi hujan, ah bahaya. Ada hantu jaring. Hantu jaring ini orang kita, kalau orang Jawa di sini apa ya? Oh, setan sedang beranak. Keyakinan orang Jawa itu kalau dia panas turun hujan artinya setan lagi beranak. Iya kira-kira. Ada di sini. Terus kalau hujan itu ambil rumput disunting ya kan? Ha, ini masuk itu. Masuk tatoyur itu. Dan tuh sekarang masih ada atau enggak? Hah? Dasi ani. Orang Jawa dan tahu, suka ketawa dan tahu ya. Jadi dia ambil rumput disunting. Atau dolo, kalau hujan itu, balik ke rumah cepat-cepat, ambil pelite, letakkan penyapu. Masih ya? Nampaknya ada jarang. Kalau selama udah ada internet, kayaknya berkurang. Ya. Yang gitu-gitu sudah berkurang. Apa yang masih ada sekarang? Bunyi cacak? Iya negatif ini. Yang negatif biasanya, intinya tatoyur itu, kalau ada sebuah kejadian, dia tuh lanjut atau enggak lanjut. Nah, itu tatoyur. Ada sebuah kejadian lanjut atau enggak lanjut. Ketika dia mau ngelilik rambutnya orang hamil kan, dililik rambutnya dengan handuk, hati-hati nanti begitu. Langsung dia berhenti, enggak jadi dia melakukannya. Berarti tatoyur itu menjadikan kita lanjut atau berhenti dari perbuatan. Itu namanya tatoyur. Tapi kalau dia dengar Kalau udah anjapai bahaya, tidak benar, tidak peduli dan langsung dia kerjakan, itu enggak kena tatoyur. 13 itu bahaya. 13 itu bahaya, katanya kan dia dengar bahaya tapi enggak didulikan, dia jalan saja, itu tidak termasuk tatoyur. Nah, PGI. Hah? Oh. Kucing melangkahi mayat. Hidup pagi. Itu masih itu. Tahan dia buru. Hati-hati kucing, hati-hati kan gitu. Itu di samping hati-hati. Kucing hati-hati, mudah langkahi mayat bisa hidup lagi. Masih. Masih. Kucing melangkahi, itu ada filmnya soalnya dulu ya. Masih kecil ada filmnya dulu ya. Ketika kena langkahi kucing hidup lagi. Iyalah film sekarang nyesat kan. Burung hantu, burung hantu. Burung hantu tuh sudah menjadi khurafat yang mendalam. Kalau ada burung hantu pasti ada yang macam-macam. Pikirannya begini, intinya negatif gitu. Itu juga terjadi di masyarakat jahiliyah. Kalau ada burung hantu, wah, mungkin macam-macam pikiran mereka tentang burung hantu tersebut. Ada berapa ya? Banyak nih. Baik ya? Orang-orang tua biasanya banyak. Hah? Bunyi apa ya? Pendaul apa ya? Oh, apa ya? Keluak-keluaknya? Burung alang? Masih ya? Kalau ada burung alang, tanda orang mati gitu ya? Makan di? Entar ya, apa entar? Bahasa orang dulu ya? Hah? Dan boleh ningkap? Hah, ningkap nyuruh mati ya? Pegi, pegi. Hah? Mungkal. Tungal. Tungkal. Apa tungkal? Bakar. Bakar betul. Kalau dan kalau kita bakar atau kita buang air panas, biasanya jinnya memang balas dendam. Itu memang sahih, itu sahih. Tapi kalau ditambah-tambah keyakinan lain, ya beda lagi. Intinya kita kalau mau bakar, kita mau buang air panas, hati-hati. Karena makhluk-makhluk Allah, jin itu di mana-mana mereka. Hati-hati. Ini biasa mereka balas dendam itu. Jadi besar kakinya itu kan biasa. Ada sahih. Apa ini? Bunyi itu ya? Mek ya? Dicacak. Cacak mau kita masukkan ke situ, kurang pas gitu kan. Soalnya tidak ada apa konotasi negatif bunyi cacak. Hah? Mumpul bertiga ya? Masih ya? Bepoto bertiga. Sekoong mati. Dan tuh sekarang kayaknya siang lagi lah. Masih ya bepoto bertiga? Masih? Berarti itu praktek lah bepoto bertiga ya? Latih lah kau bertiga. Itu sampingnya ada HP-nya kan? Oh. Ada hantu ya? Nanti kaya habis ya? Hah? Api ya? Dia beradik? Rumah berdempet? Api ada tinggi? Adik kaya? Oh dia beradik, ada orang di tengah kaya? Api ada tinggi? Bangkai dan heng. Dah ya habis sih. Banyak intinya banyak habis waktu gitu. Nah, kita lanjut baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis. Pertama, beliau membawakan dua buah ayat. Surat Al-A'raf ayat 131 dan surat Yasin ayat 19. Al-A'raf ayat 131, ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya nasib yang menimpa mereka itu ta'iruhum. Ta'iruhum, nasib yang menimpa mereka itu indallah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini Allah membantah. Allah membantah keyakinan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin meyakini ketika datang Rasul, datang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang berdakwah kepada mereka, muncullah kesialan-kesialan. Kesialan-kesialan itu mereka tuduhkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Kesialan-kesialan itu mereka tuduhkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Weh, kita buat sial, bahasa kita weh. Nabi-Nabi dan Rasul kita buat sial datang ke situ. Banyak musibah menimpa kami. Berarti praktek yang terjadi di kalangan kaum musyrikin apa? Bertatoyur dengan apa yang mereka lihat, yang mereka dengar. Jadi disandarkan kesialan dengan Nabi-Nabi dan Rasul yang datang. Itu sudah diamalkan oleh mereka sejak dulu. Nah, itu di surat Al-A'raf ayat 131. Kemudian Allah bantah. Kesialan itu bukan karena Rasul yang datang. Tapi kesialan itu yang menentukan siapa? Indallah, Allah yang menentukan. Kesialan itu Allah yang menentukan akibat dari perbuatan kalian sendiri. Itu kesimpulan Al-A'raf ayat 131. Kemudian surat Yasin ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum. Utusan-utusan itu berkata, Ta'irukum kemalangan kalian ma'akum adalah karena ulah kalian sendiri. A'in dukkirtum bal antum qaumum musrifun. Apakah jika kamu diberikan peringatan, yaitu datang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul memperingatkan kepada mereka larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka merasa itu adalah sebuah kesialan. Sama dengan Al-A'raf ayat 131. Yasin ayat 19, mereka juga menyandarkan kesialan kepada Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka. Bal antum qaumum musrifun. Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Intinya, surat Al-A'raf 131 dan surat Yasin ayat 19 menyebutkan kepada kita bahwasanya tatoyur, menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat, yang didengar dan yang semisalnya adalah merupakan praktek amalan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Jadi orang-orang musyrikin, praktek mereka adalah bertatoyur. Kalau ada kesialan, oh gara-gara ini. Nah itu sudah menjadi amalan praktek mereka. Kalau kita lakukan, berarti kita meniru-niru perbuatan kaum musyrikin. Adapun orang-orang yang beriman, masalah tatoyur ini gampang agar kita bisa selamat dari. Kuncinya adalah dengan kita memahami masalah iman kepada takdir secara benar. Iman kepada takdir. Iman pada takdir. Satu, ilmu. Yang kedua, catatan. Yang ketiga, masyiah. Masyiah atau kehendak. Yang keempat, khalqun, penciptaan. Beriman kepada takdir itu harus terpenuhi empat tingkatan ini. Agar iman kita kepada takdir itu sah, harus terpenuhi empat tingkatan ini. Pertama, kita beriman kepada ilmu. Maksudnya ilmu Allah di sini. Ilmu Allah. Kita mengimani bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. yang terjadi di alam semesta. Jadi semua yang terjadi di alam semesta Allah sudah tahu. Harus kita yakini semuanya Allah sudah tahu. Sebelum langit dan bumi diciptakan 50 ribu tahun, Allah sudah tahu. Ketika diciptakan, nanti sampai hari kiamat, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Harus kita yakini dulu, semuanya sudah Allah ketahui. Yang kedua, semua ilmu Allah itu, semua ilmu Allah tadi, tentang kejadian alam semesta ini, dicatat di Lauhil Mahfuz. Jadi semua ilmu Allah sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kemudian penanya diangkat dan tintanya sudah kering. Jadi semua kejadian alam semesta dicatat di Lauhil Mahfuz tidak akan bisa berubah. Harus kita yakini nih, semua takdir kita sudah dicatat. Kita nikah dengan siapa, anak kita berapa, kita wafat berapa, rezeki kita berapa, tinggal di mana, nanti kita pindah di mana. Semuanya sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz dan tidak akan bisa berubah. Jelas? Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, masyiah kehendak. Semua yang dicatat ini, takdir semua makhluk yang dicatat ini, ketika dia terjadi, sekarang kita nuntut ilmu. Sekarang kita nuntut ilmu kan? Nah, ketika kita nuntut ilmu berkumpul di sini, kan terjadi. Terjadinya itu atas masyiah kehendak dari Allah. Datangnya kita ke sini atas kehendak dari Allah. Tidak ada satupun kejadian di alam semesta kecuali semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita sandarkan kejadian itu kepada selain Allah. Semua yang terjadi kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah poin terpentingnya untuk kita selamat dari tatoyur. Mau capai tidak capai kehendaknya Allah yang menentukan. Mau nomor 13, 14, 15, 100 kehendaknya Allah yang menentukan. Itu bukti kita beriman kepada takdir. Nak B1, B3, B4, B5, kehendaknya Allah menentukan. Tidak terjadi satupun kejadian kecuali yang menghendaki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman kepada takdir secara benar, mungkin enggak dia terjatuh ke dalam tatoyur? Enggak mungkin. Jadi tanamkan dulu dalam hati kita, semua kejadian di alam semesta terjadi hanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak mungkin terjadi. Jelas? Kemudian yang terakhir, khalqun, penciptaan. Ketika semua terjadi, setelah terjadi, kejadian itu Allah yang menciptakan. Kejadian itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terjadi di alam semesta adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah empat tingkatan beriman kepada takdir. Jadi kalau kita sudah paham hakikat dari beriman kepada takdir, insyaallah kita akan selamat dari masalah tatayur ini. Makanya dalam sebuah firman Allah, surat Asy-Syura ayat 30. Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum min musibatin. Apapun yang menimpa kalian dari musibah-musibah, fa bima kasabat aydikum, maka semua terjadi atas ulah perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, tetapi Allah banyak memaafkan. Maksudnya ayat ini adalah ketika ada sebuah musibah, sebuah keburukan terjadi, maka tidak boleh kita sandarkan kepada yang kita lihat, yang kita dengar, gara-gara angka 13, gara-gara ini, gara-gara itu, tidak. Tapi semua musibah yang terjadi itu fa bima kasabat aydikum, karena ulah perbuatan kalian sendiri, dosa-dosa kita. Dosa kitalah yang menyebabkan musibah itu turun menimpa kita. Nah, itu harus kita yakini. Jadi ketika terjadi sebuah kesialan, terjadinya karena kita sendiri yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kejadiannya itu Allah yang menentukan. Kemudian kita lanjut dalil yang kedua. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua hadis di sini, hadis riwayat Bukhari Muslim dan hadis riwayat Muslim. Pertama hadis dari Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa tidak ada adwa. Wala tiyarata, tidak ada tiyarah. Tiyarah itulah tatoyur. Tiyarah itulah tatoyur. Jadi tatoyur biasa disebut dengan tatoyur, biasa disebut dengan tiyarah. Sama. Wala hamata, juga tidak ada yang namanya burung hantu. Wala sofaro, dan tidak ada sofar. Dalam hadis yang lain, wala nau'a, wala gaula. Wala nau'a, wala gaula. Kita jelaskan satu-satu. Pertama, Rasul mengatakan, la adwa, tidak ada adwa. Adwa itu penyakit yang menular. Adwa artinya penyakit yang menular. Di sini Rasul mengatakan tidak ada penyakit yang menular. Tidak ada penyakit yang menular. Kita bertanya, ada nggak penyakit yang menular? Penyakit yang menular ada nggak? Hah? Ada nggak? Bukan cuma TBC, banyak nggak? Banyak penyakit yang menular. Di sini Rasul mengatakan, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Bertentangan dengan kenyataan. Paham nggak? Bertentangan dengan kenyataan. Kalau kita katakan penyakit menular nggak ada, kenyataannya ada penyakit yang menular. Maka maksud hadis ini bukan tidak ada penyakit yang menular, tidak ada sama sekali, bukan. Maksudnya tidak ada di situ adalah tidak ada pengaruhnya. Tidak berpengaruh secara sendiri. Tidak menular secara sendiri. Itu maksudnya. Tidak ada penyakit yang menular, ana ulangi, maksudnya adalah tidak menular secara sendiri. Jadi dia enggak menular secara sendiri. Kenapa? Yang menularkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menularkannya adalah Allah. Apa tujuan Rasul mengatakan ini? Tidak ada penyakit menular, kata Rasul. Tujuannya untuk membantah keyakinan orang jahiliyah. Orang jahiliyah meyakini penyakit itu menular secara sendirinya. Penyakit itu menular secara sendirinya. Ini dibantah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, penyakit itu menular atas kehendak dari Allah. Kembali lagi kepada iman kepada takdir, semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita meyakini menular secara sendiri, tapi menularnya adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini juga tidak bertentangan dengan perintah kita untuk berhati-hati dari penyakit menular. Kita diperintahkan untuk berhati-hati dari penyakit menular. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa firru minal majdzum kama tafirru minal asadi." Jauhilah orang-orang yang terkena kusta sebagaimana kalian menjauhi singa. Kalau ada orang kena kusta, larilah kalian jauh-jauh dari mereka. Seperti kalian lari dari singa. Kusta itu menular. Kalau ada orang kena kusta, jangan dekati mereka. Diperintahkan oleh Rasul. Berarti kusta bisa menular enggak? Bisa menular. Tapi tetap kalau dia menular, penularannya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang surumah misalnya kan? Ada 6 orang yang terkena satu orang saja. Enggak semuanya. Harusnya kalau menular ya semuanya kena. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, la yuridu mumridun ala musihin. Janganlah yang sakit itu didekatkan dengan yang sehat. Janganlah yang sakit itu didekatkan dengan yang sehat. Kenapa? Nanti yang sakit akan menularkan penyakitnya kepada yang sehat. Jadi kalau ada binatang, sapi atau kambing, dia sakit, maka jangan didekatkan kepada yang sehat. Yang sehat juga nanti akan sakit. Berarti menular enggak? Menular. Menular, tetap kita diperintahkan untuk mengambil kehati-hatian. Jadi bagaimana cara menggabungkannya? Maksud hadis ini, la adwa adalah untuk membantah keyakinan orang-orang jahiliyah yang mereka meyakini bahwasanya penyakit itu menular secara sendiri. Menularnya secara sendiri, bukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa merusak tauhid. Itu bisa merusak tauhid kita. Ketika kita meyakini penyakit menular secara sendiri, berarti Allah enggak berbuat di alam semesta ini. Tauhid kita kepada rububiyah apa? Tauhid rububiyah adalah meyakini yang berbuat di alam semestanya Allah Subhanahu wa taala. Penularan penyakit terjadinya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala tiyarota. Nah, tiyarota ini adalah tatoyur. Sama sudah kita jelaskan. Itulah sisi pendalilannya. Sisi pendalilannya. Tidak ada yang namanya tatoyur. Tidak ada yang namanya tatoyur, kata Rasul. Kalau kita lihat kenyataannya, tatoyur itu ada. Kalau kita lihat kenyataannya, tatoyur itu ada. Terus apa maksudnya enggak ada tatoyur? Maksudnya adalah tidak ada pengaruh dari burung yang terbang itu. Tidak ada pengaruh dari burung yang terbang itu. Ini loh maksud ana. Di sini kan Rasul mengatakan tidak ada. La ini kan tidak ada. Tidak ada di situ maknanya macam-macam. Pertama, tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya. Yang kedua, tidak ada sahih. Yang ketiga, kamal. Tidak ada wujudnya berarti enggak ada sama sekali wujudnya. Tidak ada wujudnya, enggak ada sama sekali wujudnya. Contoh. La rajula fil fasli. La rajula fil fasli. Tidak ada seorang laki-laki pun di dalam kelas. Tidak ada apa nih? Tidak ada wujudnya. Memang enggak ada orangnya di situ. Itu namanya tidak ada wujudnya. Bandenya masih ada di situ. Paham enggak? Tapi coba kita bawa kepada tatoyur. La tiarota. Tidak ada wujud tiaroh. Ada enggak? Kenyataannya ada enggak tiaroh? Banyak tiaroh itu. Jadi enggak bisa kita pahami la tiarota. Tidak ada wujudnya, enggak bisa. Karena wujudnya ada enggak? Ada wujudnya. Contoh lagi. Rasul mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat orang yang enggak baca Al-Fatihah. Tidak ada sholat orang yang enggak baca Al-Fatihah. Kita lihat dia sholat tapi enggak baca Al-Fatihah. Sholatnya ada enggak? Ada sholatnya. Tapi Rasul bilang enggak ada sholat yang tidak baca Al-Fatihah. Jadi maksudnya bukan enggak ada ini, enggak ada wujud, bukan. Karena sholatnya ada. Yang enggak ada apanya? Enggak ada sihanya. Tidak sah maksudnya di situ. Tidak sah orang yang sholat enggak baca Al-Fatihah. Atau tidak sah orang yang sholat tapi enggak pakai wudu. Dia sholat tapi dia enggak wudu sebelumnya. Sholatnya ada enggak? Ada sholatnya. Tapi enggak ada di situ maksudnya adalah tidak sah. Sama dengan tatoyur. Tatoyur kan tidak ada tatoyur. Tidak ada tiaroh, kata Rasul. Maksudnya bukan enggak ada bendanya, enggak ada. Ada bendanya. Tapi pengaruhnya yang tidak ada. Antum terus di situ. Tidak ada di situ maksudnya adalah tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Jadi yang kedua, tatoyur, tidak ada tiaroh, kata Rasul. Maksudnya adalah tidak ada pengaruh dari burung yang terbang itu. Mau dia terbang ke kanan, mau terbang ke kiri, enggak ada pengaruhnya. Itu maksudnya. Untuk membantah keyakinan orang jahiliyah juga. Orang jahiliyah meyakini tadi kita sebutkan. Mereka ingin pergi, terbangkan dulu burung ke kanan atau ke kiri. Nah, faedah yang bisa kita ambil apa? Adwa dan tiaroh ini merupakan adat istiadat orang jahiliyah. Sepakat enggak? Tiaroh dan adwa ini merupakan adat istiadat orang jahiliyah. Sepakatnya kita? Sepakat semuanya kita. Ini adalah adat istiadatnya orang jahiliyah. Apakah Rasul dukung atau Rasul batalkan? Apakah Rasul dukung atau Rasul batalkan? Rasul batalkan. Jadi perhatikan kaidahnya. Adat istiadat yang bertentangan dengan syariat itu enggak boleh kita kerjakan. Adat istiadat yang bertentangan dengan syariat enggak boleh kita kerjakan. Kita mengatakan, kami adat istiadat kami kalau meninggal tahlilan. Itu adat istiadat, ya betul. Kita terima adat istiadat, tapi kita lihat di dalam syariat bertentangan enggak dengan syariat itu? Bertentangan, enggak boleh kita kerjakan. Kalau begini cara Rasul menyikapinya. Apakah semua adat-adat orang jahiliyah dibatalkan oleh Rasul? Enggak, jawabannya enggak. Ada adat yang dibatalkan, ada adat yang enggak dibatalkan. Contoh memuliakan tamu. Memuliakan tamu ini adat yang besar di kalangan orang-orang Arab. Orang Arab kalau ada tamu yang datang betul-betul dijamu, dimuliakan. Apakah dibatalkan oleh Rasul? Enggak, malah didukung. Malah disebutkan hadis khusus. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Enggak semua adat dibatalkan oleh Rasul. Orang pakai sorban, orang pakai jubah, dibatalkan enggak Rasul? Enggak dibatalkan karena tidak bertentangan dengan syariat. Tapi yang kaidahnya, kaidahnya adalah hukum asalnya kita harus mengikuti adat. Hukum asalnya kita harus mengikuti adat, kecuali adat itu bertentangan dengan syariat. Maka yang lebih kita menangkan yang mana? Adat atau syariat? Syariat. Kalau kita menangkan adat, ya udah minta surga dengan orang yang punya adat. Nah, gitu jawabannya gampang ya. Kalau kita lebih milih adat, ya udah minta surga dengan yang punya adat. Kalau kita milih syariat, berarti kita dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu gampangnya di situ. Jadi masalah adat itu kadang orang itu bingung. Ini kan sudah adat, ini kan sudah kebiasaan kita. Betul, kebiasaan itu kita ikuti selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Rasul itu membatalkan adat-adat yang bertentangan dengan syariat. Enggak ada penyakit menular. Maksudnya orang Arab meyakini penyakit menular itu sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada tiaroh, yaitu keyakinan kepada burung. Itu enggak ada, dibatalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, walahamata, tidak ada hamah, burung hantu. Nah, ini burung hantu. Jadi keyakinan orang Arab kalau ada burung hantu, satu itu tanda kesialan. Kalau ada burung hantu itu tanda kesialan. Yang kedua, keyakinan orang Arab kalau ada burung hantu itu berarti tulang-tulang mayat atau rohnya berubah jadi burung hantu. Nah, itu keyakinan orang Arab. Dijelaskan oleh ulama kita, kalau ada burung hantu datang, nengge gitu kan, oh itu berarti tulang-tulang mayat atau rohnya itu jadi burung hantu. Itu keyakinan di kalangan mereka. Nah, keyakinan ini dibatalkan oleh Rasul karena bertentangan dengan syariat. Gak ada hubungannya burung hantu dengan kesialan. Gak ada hubungannya sama sekali. Kemudian yang keempat, wala sofaro, tidak ada sofar. Sofar itu artinya dua. Sofar itu artinya dua. Arti yang pertama, sofar, ulat. Ulat yang membawa penyakit. Ulat yang membawa penyakit masuknya ke dalam perut biasanya. Ulat yang membawa penyakit masuknya ke dalam perut. Ya, kalau kita bisa memahami virus, kita samakan dengan virus. Berarti makna sofar yang pertama itu sama dengan adwa. Apa adwa tadi? Penyakit yang menular. Sofar yang pertama, ulat yang membawa penyakit yang menular. Enggak ada ulat yang bawa penyakit yang menular. Maksudnya dia itu tidak menularkan secara sendirinya. Menularnya kalau Allah kehendaki. Misalnya kita terkena, misalnya kan, ya belum tentu langsung tertular. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan tertular. Jadi makna pertama, sofar, ulat yang membawa penyakit menular. Berarti kita samakan hukumnya dengan adwa. Makna yang kedua dari sofar adalah bulan sofar, bulan hijriyah. Jadi keyakinan orang-orang Arab jahiliyah, bulan sofar adalah bulan sial, kata mereka. Keyakinan orang Arab jahiliyah, bulan sofar adalah bulan sial. Di zaman Rasul, bulan yang sial, bulan Syawal. Di zaman kita, hari yang sial, hari Jumat. Sebagian orang meyakini hari yang sial itu hari Jumat. Jumat Kliwon, apa ya, Ge? Banyak film hantu biasanya Jumat Kliwon. Berarti dia meyakini hari Jumat itu hari yang jelek enggak? Ya kan konotasinya hari Jumat itu wah dukun-dukun, ada hantu bangkit bikin tayangan, apa ke Jumat Kliwon. Nah, berarti sudah melekat keyakinan mengaitkan kesialan dengan bulan, dengan hari, dengan waktu. Ini sama hukumnya. Jadi orang Arab jahiliyah mereka meyakini bulan sofar ini bulan sial. Kalau kita mungkin berubah. Tiap daerah beda-beda. Ada daerah ini yang bulan sial itu bulan Muharram. Ada bulan ini yang bulan sial ini bulan apa? Intinya itulah beda-beda. Jadi itu dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang namanya bulan bulan sial. Karena keyakinan orang Arab bulan Safar adalah bulan sial. Habis ya? Kita azan dulu lah. Kita lanjutkan setelah azan Isya. Kemudian setelahnya adalah nau. Nau. Nau adalah menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu. Yaitu hujan turun itu karena bintang ini. Itu nau namanya. Ini keyakinan yang salah. Yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nau ini akan dibahas secara terperinci pada dua bab lagi. Satu bab habis itu setelahnya itu ada nanti bab menyandarkan turun hujan kepada bintang. Setelah bab ini kan bab bintang, perbintangan. Babnya setelahnya lagi ya, itu bab nau. Jadi nau ini tidak ada kata Rasul. Yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan bintang-bintang tertentu. Ini juga adat jahiliyah. Kemudian yang keenam, ghul. Ghul. Ghul itu hantu bahasa kita. Ghul itu bahasa kita itu hantu. Dikatakan oleh Rasul tidak ada yang namanya hantu. Setan atau hantu atau jin lah. Atau kuntilanak, masih misalnya sama semuanya. Maksudnya apa? Maksudnya Rasul ingin menerangkan, kalau kita lihat hantu ada enggak sebenarnya? Ada lah, dibikin film sampainya kan? Ada, hantu itu ada. Tapi maksud Rasul tidak ada yang namanya ghul. Hantu itu enggak ada. Maksudnya apa? Maksudnya setan, jin, entah genderuwo, entah kuntilanak, itu tidak bisa memudorotkan secara sendirinya. Mereka memudorotkan itu kalau Allah kehendaki. Itu sama dengan penyakit menular tadi. Jadi kalau dia menular, bukan berarti menular sendiri. Jin, setan, antu, ketika menyakiti, bukan berarti mereka bisa menyakiti. Mereka bisa melakukan itu kalau Allah yang menghendaki. Keyakinan jahiliyah, mereka berbuat sendiri tanpa ada kehendak Allah. Itu yang dibatalkan oleh Rasul. Tapi hakikatnya setan, antu itu ada. Ada, kita gak mengingkari. Ada. Tapi ketika dia memudaratkan, membahayakan, itu terjadinya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? 6. Nah, itu dibatalkan. Inti pembahasan kita adalah tiyarah. Inti pembahasan kita tiyarah. Rasul mengatakan tidak ada tiyarah. Kemudian dalil setelahnya. Dari Anas bin Malik bahwa Rasul bersabda, la adwa, sama, la adwa, tidak ada penyakit menular, sudah tadi. Wala tiyarota, tidak ada tiyarah. Ini juga sudah tadi. Wayu'jibuni al-fa'lu. Wayu'jibuni al-fa'lu. Tetapi al-fa'lu menyenangkan diriku, kata Rasul. Wa mal fa'lu, sahabat bertanya, apakah al-fa'lu? Al-fa'lu itu apa? Rasul menjawab, kalimatun thayyibah, ucapan yang baik. Rasul menjawab, ucapan yang baik. Tiaroh itu enggak boleh. Menganggap sial dengan sesuatu itu tidak boleh. Tapi al-fa'lu, aku lebih senang, kata Rasul. Apa itu al-fa'lu? Ucapan yang baik. Ucapan yang membuat kita optimis. Jadi begini, tiaroh itu pesimis. Tiaroh itu pesimis. Su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tiaroh itu pesimis dia, anggapan sial terus. Itu tiaroh namanya. Lawannya apa? Lawan dari tiaroh adalah al-fa'lu, at-tafa'ul. Nah, itu ringkasnya. Di sini ada namanya tiaroh. Tiaroh. Lawannya adalah al-fa'lu. Tiaroh ini dilarang kenapa? Su'uzon. Su'uzon. Atau pesimis. Negatif. Al-fa'lu kenapa disenangi dan dibolehkan? Husnuzon. Husnuzon. Optimis. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah kegiatan, lalu terjadi sesuatu di depan kita, nggak boleh kita pesimis, lanjut saja. Kalau kita berhenti karena hal itu namanya tiaroh. Itu namanya tiaroh. Kita ingin berbuat sesuatu, dengar ucapan orang lain. Dengar ucapan orang lain yang baik-baik. Kita pun semangat, nah, itu dibolehkan. Itu namanya al-fa'lu. Jadi Rasul itu lebih menyenangi al-fa'lu, optimis. Adapun tiaroh ini pesimis, menghilangkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertiaroh ini menghilangkan tawakal kepada Allah, tapi kalau dia optimis, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya bedanya? Jadi letak perbedaannya di situ. Orang yang tiaroh menganggap sial kepada sesuatu, dia itu menghilangkan tawakal. Enggak bergantung kepada Allah, tapi dia bergantung kepada hal tersebut. Adapun orang yang optimis, maka dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus, kerjakan saja apapun yang terjadi. Ini bedanya. Ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Adapun ini dilarang. Itu maksudnya. Jadi aku lebih senang al-fa'lu, kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat yang lain, ahsanu al-fa'lu, yang terbaik adalah al-fa'lu. Al-fa'lu itu tadi optimis, husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taruddu musliman, orang yang optimis ketika melihat suatu kejadian dia tidak akan berhenti, lanjut saja. Dia enggak berhenti gara-gara kejadian tersebut. Ada nomor 13, tanda sial. Enggak, dia enggak peduli. Mau nomor 13 kek, mau hari apa kek, enggak, lanjut saja. Itu namanya orang yang al-fa'lu. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu, apabila seorang dari kalian melihat sesuatu yang dia benci, fal yakul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Maka ucapkanlah, ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Jika melihat sesuatu yang kita benci, maka kita mengatakan, ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang menghilangkan keburukan kecuali Engkau. Wala haula quwwata illa bika, dan tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kebanyakan ini contoh tadi. Sudah, ini kita belum selesai, berarti tinggal dikit sih. Tinggal dikit masalah tentang tiaroh ini. Kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Mudah-mudahan itu sudah menjadi gambaran kita tentang masalah tiaroh. Kita akhiri dengan doa kepada Tuhan.